ألم ترك الفرد الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وحرفها في السماء تؤتي أكلها كل عين من ريح ربها ويضرب الله أمثال الناس لعلهم يتذكرون. صدق الله العظيم. لهذا أقول لكم من المحن ربما أن نصيبه في القلب ربما فتقول لمن تقولين في مسامع كف أقارن مستقبل dan dalam menunggu buah yang ada terbit di depan dunia. Itulah digambaran di sini Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah dilakukan untuk menjadi sekutu rahmatullah alaihi dan nasihat yang dunia yang tidak dimakan. Menjelaskan umur manusia yang menerima dunia itu kepada umur dan Rasulullah. Dia perlu kepada Allah beriman. Dia macam pupuk dan pupuk ini perlu kepada pembunuh-pembunuh yang kuat menetapkannya. Meneruskan kesempatan kekayaan. Dan satu daripada perempuan tersebut yang berani. Macam-macam yang mereka yang berpaksa. Kita menghukum orang yang berbicara seperti yang akan berbicara kepada diri. Dan kesalahan yang kita berbicara ini kita tadi terbuka lahir. Dan di hati dikurangi banyak-banyak sekian. Di suatu situ. Kerana keyakinan faktor kebersihan dalam diri. Kerana Allah mengajar kita. Kalau kita berbuat amal. Kalau kita berbuat amal. Dari tujuan kita bumi untuk bumi yang paling baik. Tetapi mana pun dari setiap orang untuk kuatkan kita tidak terbuka dengan yang tidak dilakukan. Ya, berkata kita bagi dari kata-kata yang kita memasukkan dan kita sedang mencari bintang kata-kata ini pada kata-kata. Bapak-kata di mana yang memaksa berkata dan kita untuk melihat dari segi halal. Bapak-kata di dalam kata-kata yang menyebabkan yang nanti nanti, kalau dia dimakan rumah itu dimakan oleh dirinya, istrinya atau anak-anaknya, kalau ada semua dari kebenaran, tetap di atas dia menjuangnya. Berarti dia sudah dari sini yang kita belajar di sekitar di tempat itu. Bahwa itu dia pun tidak boleh menjadi sana. Ya, memasakmu, karam, harus karam, itu dia dikarang pada yang sana. Dia berjalan dalam keadaan berdentuk kulit, berdentuk pakaian. Biasanya orang yang boleh mengusahakan ini orang yang saya dapat berlumah semangat. Tetapi mereka dapat bulan-bulan ini kerana kita berkata yang kita ini kita semua yang haram makan, pakaian dan kita bisa berusaha dari maka bagaimana Allah nak menghadapkan rumah ini? Bagaimana mereka musahakan? Orang musahakan ini mengenai Allah kepada rumah ini. Kalau ada pun tak lakukan itu perlu kita diulang permintaan ayat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al musafir saya, seorang musafir boleh pulang. Al mahdud, orang yang keluar ini dan jangan keluar di luar lagi. Doa sama yang luar, ataupun tak keluar, ada doa untuk belakang, ada sesuatu boleh sesuatu ayat. Jadi dengan ini kita lihat bahawa kita tidak terima doa Allah tersebut. Kami nanti akan menyusulkan diri untuk menjadi sungguh yang baik. Maka kita sebagai orang Islam diajar kita oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala menjangkau dekat tempat yang tadi iaitu di sisi Islam bagi umat di sisi ini. Dan Allah berasal di nama ayat Islam bagi Allah dan Tuhi Allah itu oleh orang Tuhan. Jadi bila kita cerita tentang pelajaran Allah Subhanahu wa Ta'ala Allah kami bangun Allah Tuhan ini dia cuma kepada kita. Manusia semua tidak berpihak di kita tahu. Jadi kalau kita baca dalam ayat tadi, saya itu untuk menjelaskan tentang kemuliaan. Ternyata Allah jelaskan terus. Allah mengabarkan orang yang cuma itu mengenai beberapa manas. Wasta di rumah. Bila kami kembali kepada masyarakat tak sesuai hukum tidak ada masalah untuk menunggu di situ dan berapa-apa dalam bukan berkaitan dengan musimkan. Jadi kenyataan ini disebut Allah menyuruh beberapa orang ada Allah mengenai tetap rahim. Allah menghalalkan penyelenggaraan yang Allah menghalalkan rahimah. Cuma untuk penyelenggaraan yang dihubungi dengan maksiat, kita berada dalam satu keadaan yang mana ilmu berbagai bisa dijad, berbagai perkara perlu baru dan perlu transaksi penyelenggaraan. Dan penyelenggaraan ini menyelenggaraan dalam Islam, dia meluasi perspektif yang pernah diisah oleh para ulama terdahulu oleh Bapak yang terdahulu. Mana kekawangan yang diberikan. Sebab macam mana bagi kita Salah dalam menjalankan. Dua penting sesuatu Jadi kerjanya sendiri bagi sendiri yang kita diumumkan. Adakah kalau kita dikeluar dari kita, kita dan masih kita serang dan kita tidak akan dapat lampu. Kulitnya sendiri bagi mereka, tidak punya nampak itu. Itu hanya jadi maksudnya adalah sekarang kepada teman-teman orang yang berlaku sejelas kepada bahagia prosesnya yang berlaku dengan kesalahan untuk kita bagi seluruh perempuan ini bukan perkara tersebut sepuluh berdatuk untuk sejelas ini itu kalau kita akan ada yang menemui memasukkan asalkan tidak mudah Allah yang menemukan ya Allah dan kita akan menangkan Allah dan kebaikan itu ini bahagia wajah pun dihadirkan kami akan menemukan kita beritahu sesuatu kalau kamu semua bersama-sama banyak di mana sendiri ini engkau akan dapat satu kata. Bila disebut dengan memakan uang yang banyak dia akan bersama. Aku berlaku tak pulang. Mereka ini menerima uang yang terjauh sepuluhnya. Sampai ke tahap ini, dia lihat dia punya kisah. Boleh kasih maksud itu punya apa? Atas apa Islam? Islam tidak tahu. Dia punya banyak, dia punya semua umat yang hidup. Boleh kasih dia terhadap polisi yang dipakai orang lain. Dan Allah berkata, dia akan menerima yang tak kisah. Tidak tahu. Nabi masukkan pada Nabi itu di bagian bawah tak ada masuk. Karena nanti bunyi yang masuk dalam bunyi yang nanti ganti di bawah itu kembali. Kembali lagi maknanya lepas. Dan yang kedua-dua pun berkata untuk itu dan lepas. Di mana dia menurutkan. Maka seorang yang berkata dunia. Di sini ada yang berkata air. Bukan yang menjauh untuk bisa. Benda tersebut. Tapi dia yang dikeluarkan. Dia sudah tidak menurutkan air. Sekarang dia menurutkan. Yang penting yang kita

Berbeza daripada kita orang macam dari ini. Maksud saya yang ini maksudnya, ya, kita nak pergi ke satu buah yang baru dalam masa yang terbatas ini, di hujung kuliah ini. Kita nak menyatakan apa yang tak puas. Dia adalah salah. Tapi dengan cara kita dia telah selesai ke sana. Kerana kita nak bawa ke sini adalah kita tidak mahu terlibat dalam bangsa ini. Yang kita akan kembali ke lampau-lampau dan kita balik kepada orang yang menyamakan hak orang yang baru. Kerana dihendakkan apa yang ada kepada sesuatu yang berbuat yang ada kepada dia, kata yang ada kepada dia, kita akan dalam kesempatan kita diadakan untuk merupakan kebebasan dan usahakan kebebasan itu nanti terus dikumpulkan. Ya, dia tak ada sebagai penyanyi ayat kita awal kalau malam sama yang kita berikanlah dengan masalah yang walau sebuah dunia saya cuma yang kasih sama yang kalau pada Allah di bakwa kasih inna Allah Allah di bakwa kasih dan yang Allah di bakwa kasih. Ya, digantung ayat kita harus berikanlah. Kalau kamu tidak dengan Allah, orang yang tidak mungkin ada kesulitan hebat dalam hidup. Terpaksa dalam kisah seorang kari yang syur namanya Muhammad bin Tanjung Khadir dan disiwa Yusuf Kuklin Salimah Suri Kuku Al-Ghazali dan Tetap Ijab Nanti juga Sari Kuwa Al-Ghazali Al-Ghazali Al-Ghazali Muhammad bin Khadir ini sudah menyatakan yang masuk yang baik kamu. Muhammad bin Khadir. Satu hari dia punya semaya yang berkumpul, meninggalkan kadang dia saya sedang menyatakan yang ini di awal seperti yang. Dan dia balik dia pulang ke tempat dia berada. Dia lihat batu yang berlaku di bahagian depan sudah ada sebuah pelatihan. Dia pun tanya kepada kadang ini macam seperti batu tersebut. Kalau kadang berkumpul punya semaya yang tadi ada seorang datang buatlah sedikit baik kepada jawapan kata-kata ini bersama dalam dua dan kata-kata adalah sumpah mudirna Muhammad Nuzani berkata Masya Allah maka berdua menghormat bagi Tuhan kata-kata yang sepuluh ini maka sudah boleh paku kata dalam ini saya buat dengan kata-kata ini dia tak ada kata-kata ini Muhammad Nuzani dia boleh sepuluh ini dia tahu pasal pada berbuat berkali ini dia tahu apa yang memaksudkan itu Allah jadi saja menanggungkan diri kalian baju sekian mengapa sebab yang orang lalu yang dia sudah mengangkat itu tidak memperlukan untuk berlipat dari sini macam berlipat begitu juga sebab kita pun berlipat di sini berlipat di sini kita kita ini sebagai seorang kita sendiri ada yang berlipat di sini tak siap tak ada yang berlipat taksir ini kita punya tahu ini taksir ini benar ini tak sebut bukan ditulis dari Muhammad bin Sini ditulis oleh anak sendiri yang sering hadir dalam kuliah guru Muhammad bin Sini gurunya Muhammad bin Sini Muhammad bin Sini ini menyatu di anak itu satu malam dia terkumpul untuk dalam mereka dalam pesawat itu dalam gurunya dalam gudang itu membantu mereka untuk menutup satu daripada 100 tong daripada tersebut masuklah tikus ke dalam Allah tikus masuk nah macam tikus masuk dalam dalam tong minyak minyak yang dimakan dia kalau nak kokoh kalau tidak kena suruh tikus katalah pendidikan besar macam lumayan boleh makan pendidikan besar tak boleh. Ada dua pendapat. Kalau dia sudah berbicara, mungkin ada dari dua orang itu sebab yang mana lain. Kalau tak tahu, ahli masalah itu jalan. Buang masalah. Dia sudah nanti setiap ada pendapat yang dia nanti kepada dia tidak mengenali yang biasa. Nanti sebagai sebuah kemampuan yang lain. Tapi dia pun dia ada. Jangan dia punya sebulan atau bayar semua kembali masalah yang dimakan. Baik. Yesus tak berita karena mereka berbuat satu yang berdua baik dari kelima suci yang tikus. Orang di sini kata pun tadi dengan kita sendiri supaya mulai kita sekarang kita buang lah orang di sini berbuat sendiri tiba-tiba seorang kata-kata yang sekarang untuk berbuat dan yang masuk ini adalah mobil sedan mobil ini yang tidak tertutup malam. Dia mengatakan oleh satu sepuluh dalam gudang keluar dari untuk mengusir orang itu keluar ini tadi dia mengatakan itu tetapi tidak orang yang tutup saya kata orang yang tutup yang proses kata rumah di sini ayo gerakkan semua kepentingan uang buat satu sepuluh yang dari uang buat semua maka ini maknanya orang itu sendiri iman orang itu. Dia kata kata itu tak punya mana dia puasa. Kami kata saya ibu yang mana dia puasa. Ya Allah saya kata kata kata kata kata kata kata kata kata kata kata kata kata kata kata kata kata kata kata kata kata kata kata kata kata kata kata kata kata kata kata kata kata kata kata kata kata kata kata kata kata kata kata kata kata kata kata kata kata kata kata kata kata kata kata kata kata kata kata kata kata kata kata kata kata kata kata kata kata kata kata kata kata kata kata kata kata jadi dia kita tidak tahu uanglah semua dan harga yang saya menjadi uang pada bulan satu seribu rupiah. Satu ribu lima ratus ribu dengan seribu satu ribu banyak dalam negeri. Tetapi dengan uang dan rupiah yang dijual, Allah ganti dengan uang yang dikatakan kepada Allah yang mengatasi segala kekurangan yang lain. Kami berisik yang pertama. Berisik yang kedua tidak juga menyatakan. Usahakan. Saya tidak bisa berpindah ke dalam. Kerana manusia ini berpindah oleh sendiri. Bagaimana ada dunia ini? Faham? Dalam hal ini mengatakan. Menjelaskan kepada kita di sebuah masyarakat ini. Nabi Muhammad mengatakan. Maksud hari ini. Semuanya mesti mengatakan. Itu macam tak ada dunia ini. Kita tidak akan menyebabkan. Kita tidak akan menyebabkan semua mesti yang melakukan ini. Sebab. Allah berbara dengan mengatakan Allah berbara dengan saya kita baca kata-kata dia menunggu umur sebuah 250 meter bersih di kawasan Bukit Safa berkampung pergi ke Pekah ini di atas Safa dan Allah ada satu dataran yang luas dan rumah-rumah pergi di situ itu tak hukum kawasan rumah dan rumah sebab dia ada yang bersuah tapi dia yang berbara dia berkata aku ni mana dalam dunia menjaga aku secara khusus ini. Bapa Rasul rezeki yang aku butuhkan untuk aku tidak akan diambil oleh orang lain walaupun datang kecilkan dan rezeki yang aku butuhkan untuk orang lain tidak akan aku perlui walaupun datang kecilkan sama akan menggeri pada menjaga dalam menjaga ini tetapkan halang itu kepada kamu tetapkan halang kepada kamu dan dengan lain nanti tengok kalau kita menjaga dalam bentuk jaga mati orang ini online business dia tak tahu pun tak ada sesuatu. Tapi kalau dia lapas, dia tak tahu. Dia tak ada alat-alat lain. Jadi mana dia? Beri tak kira satu kali kalau tu satu yang ini. Dia dapat duit yang betul kaya. Itu sudah beruntung. Kemudian dia beruntung kepada alat yang punya. Baik itu kita boleh dibantu dan kita sisi dengan dia yang bisa. Banyak dalam bawah bersifat dan yang kita dalam kita ada cerita kepada penyakit kita sama kita cerita lagi ya apa yang kita uang itu kalau berlaku kita akan berlaku kita akan berlaku kita akan berlaku kita akan berlaku kita akan berlaku kita akan berlaku boleh kita datang uang itu tapi apa berlaku tiba-tiba dia sampai rumah kita masuk saja terus dengan dengan dia berlaku dia beliau ini telah mendapat kemuliaan dan hidup di rumahnya untuk panggung di bawah pimpinan Menteri Kemenang ada pimpinan Menteri Yakin dan karena betul-betul wajah dan juga pangkakan yang sama ini amalan terlalu yang sama masa aku ayo balik pimpinan aku ayo umur sedapa pimpinan ditinggalkan semua Menteri Yakin dan Menteri Yakin di sini orang yang sama ini ada pimpinan dan pimpinan dia sedang menjelaskan di situ tapi dia sedang menjelaskan karena orang-orang menang di sini